الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نزال في باب فضل الذكر والحث عليه. قال: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. هذا أيها المستمعون الكرام ذكر عظيم مبارك أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبين أنه ذكر مضاعف يزيد في الفضل والأجر على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة، لأن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقوله من معرفة الله وتنزيهه وتعظيمه بهذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب من قال سبحان الله فقط. ولهذا كان هذا الذكر ذكرا مضاعفا. وقوله في هذا الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، تضمن تنزيه الله وتقديسه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون. وقوله ورضا نفسه، أي رضا الله سبحانه وتعالى، فهو ينزه الله تنزيها عظيما فيه من الإجلال والتعظيم لله سبحانه. ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف. وقوله وزنة عرشه، فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب، وأنه أثقل المخلوقات وزنا. وقوله ومداد كلماته، هذا لا حصر له ولا نهاية لقدره وعدده، فإن مداد كلماته سبحانه لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده، كما قال الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para pengikut beliau semuanya. Para pendengar sekalian, saat ini kita masih berada pada pembahasan bab keutamaan zikir dan anjuran untuk melakukannya. Dan kita akan memasuki pembahasan hadis dari Ibunda kaum mukminin Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada suatu pagi keluar dari rumah Juwairiyah. Setelah, yaitu saat beliau sholat subuh dan Juwairiyah sedang di tempat sholat beliau di rumah. Kemudian saat tiba waktu duha, Rasulullah SAW kembali ke rumah dan mendapati Juwairiyah masih duduk di tempatnya yang semula. Maka beliau bertanya, engkau masih berada pada keadaan yang sama saat aku tinggalkan tadi? Maka Juwairiyah mengatakan iya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, setelah aku meninggalkanmu tadi, aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Yang kalau 4 kalimat itu ditimbang dengan apa yang kau ucapkan dari tadi pagi, niscaya akan sama timbangannya. Yaitu subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah, maha suci Allah, dan dengan memujinya sebanyak jumlah ciptaannya, sebesar ridha dirinya, seberat singgasananya, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Ini hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, lafadznya adalah subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimati. Maha suci Allah sebanyak ciptaannya, maha suci Allah sebesar ridha dirinya, maha suci Allah seberat singgasananya, dan maha suci Allah sebanyak kalimat-kalimatnya. Adapun dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW berkata kepada Juwairiyah, tidakkah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat untuk engkau ucapkan? Subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arshih, subhanallahi zinata arshih, subhanallahi zinata arshih, subhanallahi midada kalimatih, subhanallahi midada kalimatih, subhanallahi midada kalimatih. Subhanallah sebanyak ciptaannya 3 kali, subhanallah sebesar ridha dirinya 3 kali, subhanallah seberat, subhanallah seberat singgasananya, dan 3 kali, dan subhanallah sebesar kalimat-kalimatnya sebanyak 3 kali juga. Hadis ini mengandung dianjurkannya sebuah zikir yang agung, yang penuh barokah, dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan bahwasanya zikir ini memiliki keutamaan yang berlipat ganda. Lebih dari kalau kita sekedar mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Karena saat seorang mukmin mengucapkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih, atau dengan lafaz dalam 2 riwayat yang lain, hal tersebut lebih agung daripada kalau dia sekedar mengucapkan subhanallah saja. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh seorang mukmin saat dia mengucapkan zikir khusus ini lebih besar daripada yang dia ucapkan saat dia mengucapkan subhanallah saja. Meskipun subhanallah juga kalimat yang agung. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi, yang artinya sebanyak makhluknya, Hal ini mengandung pensucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan, dari semua kekurangan dengan jumlah sebesar ini. Jumlah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa dicapai oleh orang-orang yang menghitungnya. Orang-orang yang menghitungnya tidak akan bisa selesai dalam menghitungnya. Sedangkan ridha nafsihi, ridha atau sebesar ridha dirinya, ini juga mengandung pensucian yang agung dan juga mengandung pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ridha dari Allah Subhanahu wa taala juga tidak terbatas. Keagungannya tiada tara, tidak bisa disifati. Sedangkan zinat arsyihi artinya adalah seberat arsy atau singgasananya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya arsy ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling berat. Jadi saat disebutkan seberat timbangan arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan sesuatu yang sangat berat. Adapun midada kalimatih, artinya adalah sebanyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga tidak ada batasnya, tidak ada orang yang bisa menghitungnya, karena kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya dan itu tidak terbatas besar dan jumlahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya laut dijadikan tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, maka niscaya laut itu akan habis sebelum habisnya kalimat-kalimat Tuhanku. Dan meskipun setelah itu ditambah bantuan-bantuan yang lain berupa laut-laut yang lain, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم متفق عليه. قبل هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر والذي لا يذكره مثل الحي والميت, رواه البخاري. ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا الحديث بلفظيه فيه منقبة عظيمة للذاكر, وأن الذكر هو الحياة الحقيقية للقلوب, كما أنه الحياة الحقيقية للبيوت حسب ما جاء في لفظي الحديث, حيث جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي, وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر, وفي اللفظ الآخر جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت. فتضمن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء, والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات, أو بيوت الأموات هي المقابر. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن جعل البيوت قبورا لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فإن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيه النهي عن تعطيل البيوت عن الصلاة والدعاء والقرآن والذكر، لأنها إن عطلت عن ذلك كانت من منزلة القبور. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على ذكر الله، وأن يأتي أيضا بذكر الله في بيته لئلا يكون بيته شبيها بالمقبرة، وأن يعتني أيضا بذكر الله في قلبه يكون قلبه ذاكرا لله، لأن مثل القلب الذي لا يذكر الله كمثل الميت، فيحرص على أن يكون هو ذاكرا لله، وأن يكون بيته بيت ذكر لله سبحانه وتعالى. Selanjutnya, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku ada pada persangkaan hambaku kepadaku. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Dan aku bersamanya jika dia berzikir memujiku. Jika ia memujiku pada dirinya sendiri, maka aku akan memujinya pada diriku. Dan jika ia berzikir memujiku pada sebuah kelompok, maka aku akan memujinya pada kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Hadis muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan sebelum itu, hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, perumpamaan orang yang memuji Tuhannya, yang berzikir memuji Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Muslim, perumpamaan rumah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala dipuji dan disebut dengan rumah yang di dalamnya tidak dilakukan zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, itu seperti rumah orang yang hidup dan rumah orang yang sudah meninggal. Kedua hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu tidak hanya sekedar mengingat, tapi menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan bahwasanya zikir adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karenanya Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hidup. Dan orang yang lalai tidak berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mayit, orang yang meninggal. Dan dalam hadis yang lain beliau mengumpamakan rumah yang dipakai untuk berzikir itu seperti rumah orang yang hidup. Sedangkan rumah yang tidak dipakai untuk berzikir, yang tidak diisi dengan zikir, itu seperti rumah orang yang sudah meninggal, artinya seperti kuburan. Jadi hadis-hadis ini dengan berbagai riwayatnya menjelaskan kepada kita bahwasanya hati orang yang berzikir ya, itu seperti orang yang berzikir di rumah yang di hati orang yang berzikir itu seperti orang yang hidup di dalam rumah orang yang hidup. Sedangkan hati orang yang lalai dari zikir itu seperti orang yang mayit, orang yang sudah meninggal di dalam kuburan. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk jangan sampai menjadikan rumah kita seperti kuburan. Di mana kuburan itu adalah bukan tempat untuk berzikir. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian. dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Hadis ini jelas melarang kita untuk mengosongkan rumah-rumah kita dari berbagai zikir seperti sholat, doa, atau juga zikir itu sendiri. Hendaklah setiap muslim berusaha untuk mengisi rumahnya dengan berbagai ibadah, dengan sholat, dengan doa, dengan zikir, sehingga rumahnya tidak menjadi seperti kuburan dan kosong dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu taala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم متفق عليه. هذا أيها الإخوة فيه فضل الذاكرين وعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وأن الله معهم أي معية خاصة فيها النصر والحفظ والمعونة والتأييد وفيها أن الجزاء من جنس العمل وكلما عظمت عناية العبد بذكر الله سبحانه وتعالى عظم حظه ونصيبه من هذا الأجر والمثوبة. Hadis yang selanjutnya sebuah hadis yang sempat disebut oleh Syekh dan beliau mengulanginya lagi sekali lagi adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku ada pada persangkaan hambaku kepadaku, atau aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika dia memujiku, jika dia berzikir memujiku pada dirinya, maka jika dia berzikir memujiku sendirian, maka aku akan memujinya pada diriku. Dan jika ia berzikir memujiku dalam sebuah kelompok, maka aku akan memujinya di depan sebuah kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Hadis muttafaq alaih yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang berzikir dan bahwasanya orang yang berzikir itu akan bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersamanya, dan kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang khusus atau al-ma'iyah al-khassah yang berarti perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berzikir, maka Allah akan menolong dan membantunya. Karenanya hendaklah setiap muslim memperbanyak zikir sehingga dia bisa meraih pahala dan keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد وهذا الحديث فيه فضل الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون السابقون إلى الخيرات والمحظوظون بأرفع الدرجات وعلى المقامات وهذا الحديث يوضح أن أهل الإيمان حالهم كأنها في ميدان السباق وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أهل السبق في هذا الميدان فهم الأحظى برفعة الدرجات والأولى برفعة المنازل لعظم عنايتهم بذكر الله سبحانه وتعالى. Hadis yang selanjutnya adalah riwayat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, para mufarridun telah pergi mendahului. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu para mufarridun? Siapa itu para mufarridun? Beliau menjawab, para mufarridun yang telah pergi mendahului dan menang adalah orang-orang yang banyak berzikir, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dan kata al-mufarridun ini, dalam sebagian riwayat disebutkan al-mufridun. Dan yang lebih terkenal adalah yang pertama, yaitu al-mufarridun. Dalam hadis ini dijelaskan keutamaan memperbanyak zikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya para mufarridun, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang telah mendahului dalam pintu-pintu kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang telah menang dalam berlomba, dalam meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi dan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengumpamakan bahwasanya orang-orang yang beramal, orang-orang yang beramal di dunia ini, mereka laksana sedang berada di arena perlombaan, di arena pacuan. Dan orang-orang yang berbanyak zikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menang dalam arena pacuan ini. Mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala karena perhatian besar mereka terhadap zikir, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه فضل هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله وأنها أفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق وهي كلمة التوحيد. التوحيد مدلولها لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، إخلاصا للعبادة وإفرادا له سبحانه وتعالى بها، وسلامة من الشرك وخلوصا منه، لا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي أفضل الكلمات وهي أفضل الذكر وأجله على الإطلاق. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ini menjelaskan keutamaan kalimat yang agung ini, yaitu kalimat tauhid, dan bahwasanya kalimat ini adalah sebaik-baik kalimat dan sebaik-baik zikir. Dia adalah kalimat tauhid dan bunyinya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kalimat ini mengandung penafian dan penetapan. La ilaha adalah menafikan segala bentuk ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memberikan ibadah apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan potongan yang kedua dari kalimat ini yaitu illallah, dia merupakan penetapan seluruh ibadah dengan berbagai jenis dan bentuknya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah ibn Busr radhiyallahu an anna rajulan qala ya Rasulullah إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا الحديث فيه أن هذا الرجل الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أي أتمسك به. وليس مراد هذا الرجل أنه يريد ترك الشرائع والفرائض، وإنما يريد شيئا يهون عليه الشرائع ويسهلها له. فدله الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فبين له صلى الله عليه وسلم ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، فالذكر من أكبر المعونة على طاعة الله، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجده الغافل. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang pria berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak sekali. Maka beritahu saya sesuatu yang bisa saya jadikan pegangan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah lisanmu, hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan zikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya seorang A'rabi, seorang Badui, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak. Maka beritahu saya sesuatu yang saya bisa jadikan pegangan." Orang Badui ini tidaklah ingin meninggalkan syariat Islam dan kewajiban-kewajiban Islam, tapi yang dia inginkan adalah sesuatu yang bisa meringankan baginya pengamalan syariat-syariat Islam yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk umatnya mengajari pria Badui ini sesuatu yang akan menolongnya, yang bisa membantunya untuk menjalankan syariat-syariat Islam, bahkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dengan syariat yang lain, dengan syariat Islam yang lain. Maka beliau menjelaskan sesuatu, yaitu hendaklah lisannya atau lidahnya senantiasa basah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya dengan zikir ini maka pria Badui ini akan bisa menjalankan syariat-syariat Islam, ya. Dia akan menjadi mudah baginya, karena sesungguhnya orang yang berzikir, ya, orang yang berbanyak zikir akan mendapatkan kemudahan, ya, kelezatan ibadah yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang lalai dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang lalai, ya, dari memuji Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan beban, kesulitan yang tidak didapati oleh mereka yang senantiasa mengucapkan zikir pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lisan mereka senantiasa basah dengan amalan yang agung ini. Qala rahimahullahu taala wa an Jabir radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه فضل الذكر وأن الذكر غراس الجنة وأن الجنة كما في الحديث قيعان وفسر معناها في الحديث وهي طيبة التربة الأرض طيبة التربة عذبة الماء وأن غراس الجنة ذكر الله سبحانه فمعنى ذلك أنه كلما أكثر من ذكر الله عز وجل كثر غراسه في الجنة فكلما سبح الله وحمده وعظمه غرست له نخلة في الجنة وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وفيه دلالة على عظيم ثواب الذكر وعظيم أجور الذاكرين عند الله عز وجل. Hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi maha suci Allah dan dengan memujinya maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku telah bertemu dengan Ibrahim pada malam Isra dan Mi'raj. Maka beliau berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatmu dan kabarkanlah kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya atau debunya baik dan wangi, airnya tawar dan segar, dan surga itu tanah datar yang lapang, yang pohonnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pohonnya adalah zikir-zikir ini, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Allah maha besar. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Ya, ini menjelaskan kepada kita keutamaan zikir dan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi akan ditanam untuknya sebuah pohon kurma di surga. Artinya barang siapa yang berbanyak zikir ya, subhanallah wa bihamdi dan yang lain maka dia akan mendapatkan di surga nanti berbagai atau banyak pohon surga, banyak pohon kurma untuknya di sana. Juga dijelaskan bahwasanya surga itu adalah qi'an yang artinya adalah tanah datar yang luas, ya, yang debunya wangi, yang airnya segar, dan pohonnya adalah ucapan-ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya zikir atau kalimat-kalimat zikir ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjanjikan untuk kita berbagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Darda radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى رواه الترمذي وقال الحاكم أبو عبد الله إسناده صحيح. وهذا الحديث فيه أن ذكر الله عز وجل أزكى الأعمال وخيرها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى وأفاد هذا الحديث فضيلة الذكر وأنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله، وهذه كلها تدل على عظم شأن الذكر وعظيم ثوابه. Selanjutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian mau aku beritahu tentang sesuatu? Aku beritahu tentang sebaik-baik amalan kalian. Amalan kalian yang paling suci di sisi Tuhan penguasa kalian. Yang paling bisa mengangkat derajat kalian. Dan dia lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak. Lebih baik dari kalian, lebih baik bagi kalian dari berjihad. Di mana dari jihad itu kalian bertemu dengan musuh, kemudian kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher-leher kalian." Maka para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau mengatakan, "Amalan itu yang lebih baik dari berbagai amalan yang disebutkan tadi adalah zikir, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala." Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim, dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya zikir memiliki keutamaan yang sangat besar, menyajikan pahala yang sangat banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya zikir itu lebih baik daripada membebaskan budak. Zikir itu lebih baik daripada menafkahkan harta berupa emas atau perak. Dan bahkan dia lebih baik daripada berjihad, di mana dalam jihad itu kita membawa tunggangan kita, bertemu dengan musuh kita, kemudian kita menebas leher mereka dan mereka menebas leher kita. Itu semuanya tidak bisa lebih baik daripada sebuah amalan sederhana, yaitu zikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas menunjukkan betapa zikir adalah sebuah amalan yang agung dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala imra'ah wa bayna yadayha nawa aw hasa تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن. تقدم معنا قريبا أيها الإخوة المستمعون حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكر الله بتلك الكلمات التي مرت معنا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. علمها ذلك، ولم يذكر أن بين يديها نوى أو حصى تسبح به. وكذلك أحاديث النبي الأخرى عليه الصلاة والسلام في الذكر، وقد مر معنا كثير منها، ليس فيها استعمال النوى أو الحصى أو السبحة للذكر، ولا أيضا جاء عنه حث وترغيب باستعمالها. وهديه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، هو الناصح الأمين لأمته، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص كما بين أهل العلم وأهل الخبرة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف الإسناد. هذا الحديث حديث سعد حديث ضعيف الإسناد لأن في سنده رجل يقال له خزيمة لا يعرف، ومثل هذا لا يحتج بحديثه. وأما الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه ليس في شيء منها استعمال النوى أو الحصى أو غير ذلك في عد التسبيح، وإنما الذي ثبت أنه كان يعد التسبيح بيده ويأمر بذلك ويقول إنهن مستنطقات. رزقنا الله أجمعين حسن اتباعه ولزوم نهجه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حديث yang selanjutnya adalah riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan seorang wanita yang di depannya ada biji kurma atau kerikil untuk berzikir. Wanita ini mengucapkan tasbih dengan kerikil atau biji kurma itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Aku beritahu engkau dengan sesuatu yang lebih mudah dan lebih utama dari cara berzikir seperti ini." Maka beliau kemudian mengatakan, "Subhanallah adada ma khalaqa minas sama' wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma baina dhalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq." Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan di langit. Maha suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan di bumi. Maha suci Allah sebanyak apa yang diciptakan di antara kedua makhluk tadi, langit dan bumi. Dan Maha suci Allah sebanyak apa yang telah dan akan Dia ciptakan. Wallahu akbar seperti itu juga. Alhamdulillah segala puji Allah juga seperti itu juga. Wa la ilaha illallah sebanyak semua makhluk tadi juga. Wa la haula wa la quwata illa billah sebanyak makhluk-makhluk yang disebutkan tadi itu juga. Ya, dalam hadis yang sebelum ini kita sudah jelaskan tadi bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW melewati Juwairiyah, ibunda kaum mukminin, istri beliau sendiri, dan kemudian beliau mengajari zikir yang pendek tapi pahalanya besar dan lebih baik daripada sekedar mengucapkan subhanallah, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Dan dalam hadis Juwairiyah tadi tidak disebutkan bahwasanya beliau memakai biji kurma atau kerikil untuk menghitung bacaan zikir beliau. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau, kita tidak akan dapatkan bahwasanya beliau memakai kurma atau kerikil atau sejenisnya. Tidak juga beliau menganjurkan cara zikir seperti itu. Dan petunjuk dan teladan dari Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik petunjuk dan teladan. Adapun hadis yang baru kita baca, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam bab ini, itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah, di dalamnya, dalam isnadnya, dalam sanadnya, ada seorang rawi yang bernama Khuzaimah, dan dia ini tidak dikenal. Maka hadis yang diriwayatkannya tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil. Dan hadis-hadis yang sahih kita tidak dapatkan di dalamnya ada pemakaian biji kurma atau kerikil atau yang sejenisnya. Namun justru Nabi Muhammad SAW mengucapkan zikir beliau, ya, menghitung zikir beliau dengan kedua tangan beliau, yaitu dengan jari-jari beliau. Dan beliau menjelaskan bahwasanya jari-jari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti sebagai saksi. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengikuti sunnahnya dan mengikuti teladannya tanpa menambah-nambahkan cara-cara yang tidak beliau ajarkan. Wa sallallahu alazim rabbal arsyil azim bi asmaul husna wa sifatihi al-'ulya an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa an yuslih lana sya'nana kullah وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يثبت حجتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajari kita apa yang bermanfaat dan semoga kita diberikan tambahan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya dan tidak menggantungkan diri kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Semoga Allah menetapkan hujjah kita, memberikan petunjuk pada hati kita. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar dan Dialah yang Maha Mampu untuk mengabulkan doa-doa kita. Sampai jumpa hingga pertemuan yang akan datang dan selama itu kami titipkan Anda semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.